kita goyang bareng semuanya. Sepuryane sun sing piso dilihat elur hangsong moro setulus sesun jaluk sepuro bisa nyambung rasa melot rasa mania samudra sial biwantara Gato.